Pugagalai rata ya postel tipu pulusara. Iageti arep rangan nia taya postel samba saale kayudea arasiloan tibo ete kamanua sia bangsa bagai. Kela ayai ka Yerusalem si Petrus, pugolu rangan katubu nia sia si bara karubeyat Yahudi, kuarangan. Atu guru aneke kola lebda sitai pususunat, samba nuk pako make sia. Kolo wake nangan kamatada si Petrus, sangamberi si babara barania kapanandat nia kuanangan. Ayaku maninindo kalagayope, tulut icok kungan kabagat kecatku, sara kuduat, keleko maksimalio si bara sesere, ka epat timing nia, tutatan barania kamanua sege kamatakku. Kinerek kungan nia, icok kungan kabagat nia, sene ngamata tarimeu siepat rere. Tarimeu si malia, leiti si pugugurui samba pauma-uma. Lepa arep kungan nganga si pasiku kua kamataku, Petrus, suru ake ekeu, ja kom, kua kungan ta Tuhan. Beri pei atu buluk kangungungku apa-apa si katai elek si malolit. Tapoi kua nangan minca nganga si bara kamanua, baku kua si malolit, sidina akenen tai kamanua. Telunga minca aibara nene, lepa tik-tik minca sangamirinia kamanua. Ia lewet teterenia, ayan sia telu taimanteu kalalep kuduatku. Siko ini akenenda kaku sibara kakai sarea. Kuanangan kecat kamataku, bui ku makarat baga kutut sia. Tapoi aileu enem sia sasaraina nene, masih pale yaku. Guru kai sangamirimai kalalep Cornelius. Nunu ake nangan kamatamai, iicok na malaika, murio kalalep nia, sama masikua kamatania. Koi nia ke raei kayope, manogai si Simon si puoni leu si Petrus. Ai leu itiboy-tiboyet kamatam, siara wake ekeu, samba sia sangamberi kalalepnu. Kele aku tadake manibo, sop-sop nangan katuuda kecat si punenan kele kasita panandat nia. Redep kungan tiba ya Tuhan si kuania, kai Johannes oinan le ikau masirau, tapoi kam geti kecat si punenan le turarau kam. Odo ke ai kawan tai kamanua panguruat kasia si makere, kele kasita kateteret ata katonemi Tuhan Yesus Kristus, kipate momoi kusaila tai kamanua. Arep ara-arep sangam berinia nek-nek, pumemeng rangan, umunake rangan tai kamanua kuarangan. Oto samba kasabang sabagai leo ai panguruan nake antai kamanua katubau gat paatuat si kausia kapuri manuayat. Kine neget sia si pusasabu kalulut paoreat si babara lepa aramateake Stefanus pasar ragai rangan tubuda aili kapenisia Siprus samba Antioquia tapo eta araparip katoreman si meru kasabagai sar kata Yahudi le. Tapoy katalagadda ay tiyapa tay Siprus samba tay Kirene si ee ka Antioquia patibuwa kerangan leo tay Grika samba rapa arip kamatada katoreman si Meru pagalayat Tuhan Yesus. Paalinangan siya kabe Tuhan may girangan si matunimbaga si totoyli kay Tuhan. Iageti maarip nangan katoreman pagalayan nene kapamian ka Yerusalem oto konia kerangan si Barnabas may ka Antioquia. Kele ay sege seda si Barnabas samba ay ico katet bagate kamanua, angka lepak bagania, tubuy nangan bagada ramariw-riw sangam berida kay Tuhan, kamuinet paatuat. Kalulut si matopi lepo si Barnabas, si masun kecat si punenan samba tonimbaga, uraw nangan igida si pasitutut si Tuhan. Lepa ay si Barnabas katarsus masigaba si Saulus. Kele ay sesenia, ambit nangan niya ka Antioquia. Pukul durangan seda sambada sapa amian sangarura burunia sambara pangantoman maigi sirimanua ka Antioquia te muboiki sipasi ului tuoniake tai Kristen ka teterenia nenda ai piga pak tai nabi sibara ka Yerusalem moi ka Antioquia puryo nangan sara katalagada sipuoni si Agabus poilian nangan sibara kageget ketsat sipunenan kababarat pula jeat sabeu geti kasangaliot polak. Bulan ia lew abara kateteret Kaisar Claudius. Nyageti teu akerangan si pasi uluy masikau paroman kasasaraina si kudu ka Yudea. Senenda masikau siripot si babara katubudda. Galairangan lewet nia, kaurangan raambit nia si Barnabas, samba si Saulus rakau nia katai bajak.